بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، أعزني الله وإياكم، baik hadirin yang ada di Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung ataupun para pendengar radio Roja, baik Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya ataupun Roja Bandung atau Roja Lampung, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, Roja Berau, juga para pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, juga para online yang mengikuti kajian ini melalui streaming Radio Roja manapun. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang Tauhid yang pada hari Jumat yang lalu kita masih menjelaskan hukum mendatangi dukun dan melakukan praktek pedukunan. Adapun dalil terakhir yang kita bahas pada hari Jumat yang lalu adalah sebuah hadis marfu' dari Imran bin Husain radhiyallahu an, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Laisa minna man taqayyara aw tuqayyara lahu aw takahana aw tuqina lahu aw sahara aw suhira lahu wa man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Bukan dari golonganku orang yang meramal untuk diri sendiri atau minta diramal kepada orang lain untuk diri sendiri. Bukan dari umatku orang yang melakukan praktek pedukunan atau meminta bantuan dukun untuk kepentingan kita sendiri. Juga bukan umatku orang yang melakukan praktek sihir atau meminta bantuan kepada tukang sihir. Siapa orang yang mendatangi dukun lalu membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun itu, berarti dia telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu sudah kita bahas pada Jumat yang lalu beserta syarahnya. Kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Fi qaumin yaktubuna abaja wa yamuruna bin nujum. Ibnu Abbas berkata tentang suatu kaum yang menuliskan huruf-huruf abjad. Huruf abjad itu huruf-huruf hijaiyah, potongan-potongan huruf dalam huruf Arab. Dan ini sudah menjadi bahasa Indonesia jadi huruf abjad ya. Ibnu Abbas berbicara tentang orang-orang yang menuliskan huruf abjad wayang duruna nujum sambil melihat kepada bintang. Huruf waw di sini kata Syekh Utsaimin rahimahullah bukanlah waw akhar, tapi disebutnya waw lil hal. Maknanya waw di sini menunjukkan bahwa keadaan orang yang sedang menuliskan huruf abjad itu dalam keadaan sambil melihat ke bintang. Apa makna dan maksud dari penjelasan ini? Maknanya adalah orang melihat kepada bintang sambil menuliskan huruf-huruf abjad di tanah atau di kertas atau di suatu tempat, dan huruf itu mengikuti pergerakan dan peredaran bintang. Maka itu kemudian menjadi bahan ramalan, baik ramalan secara umum seperti meramalkan akan ada kemarau, meramalkan umpamanya akan datang kefakiran atau kemiskinan, akan datang musibah ini, musibah itu, akan datang umpamanya penyakit ini dan penyakit itu, akan terjadi umpamanya krisis ekonomi atau malah subur di berbagai macam bidang atau di bidang tertentu. Itu ramalan secara umum hanya melihat pergerakan bintang atau terbit dan surut terbenamnya bintang, ataupun ramalan secara khusus ke individu tertentu bahwa kamu besok akan memperoleh musibah, kamu besok umpamanya akan ditimpa penyakit, kamu besok umpamanya akan dapat jodoh melihat pergerakan bintang di atas langit. Itu secara khusus. Nah, di kalangan orang-orang Arab disebut dengan ilmu harf. Ilmu harf itu sejenis ramalan dengan huruf-huruf yang dituliskan disesuaikan dengan pergerakan bintang. Mempelajari abjad atau perhitungan itu ada dua macam. Pertama, yang hukumnya boleh mempelajari dalam rangka kepentingan hisab atau memperhitungkan terhadap hal-hal yang memang dibolehkan, dan ini boleh, tidak apa-apa. Seperti para ulama umpam menetapkan peristiwa atau tahun waktu terjadi sejarah di masa lalu itu berdasarkan ilmu abjad yang dipelajari oleh mereka. Di abad pertengahan para ulama memperhatikan aspek ini. Mereka memperhitungkan kapan kelahiran para ulama dan wafat mereka berdasarkan ilmu seperti ini, berdasarkan perhitungan. Maka ini dibolehkan dan tidak terlarang, dan ini tidaklah termasuk apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam ucapannya tadi. Itu jenis yang pertama. Adapun jenis yang kedua, inilah yang diharamkan. menuliskan huruf-huruf abjad yang dikait-kaitkan dengan peredaran bintang dan pergerakan bintang. Kapan dia surut, tenggelam, dan kapan dia muncul, untuk mengambil petunjuk tentang apa yang akan terjadi di muka bumi, baik secara umum seperti akan terjadinya kemarau atau hujan, akan terjadinya wabah penyakit, akan terjadinya peperangan, akan terjadinya krisis ekonomi, akan terjadinya peristiwa politik baik secara nasional ataupun internasional, yang kemudian diperhitungkan, diramalkan dengan posisi bintang di langit, dikaitkan dengan waktu terbitnya, munculnya bintang atau hilangnya bintang tertentu, maka ini meramalkan apa yang akan terjadi di muka bumi dengan memperhitungkan posisi bintang di langit. Ini secara umum. Atau meramalkan secara khusus, seperti menyatakan kamu besok akan mengalami ini dan itu. Mereka mengaitkan antara peredaran dan pergerakan bintang di langit dengan apa yang akan terjadi di muka bumi, padahal tidak ada kaitan apa-apa, baik secara logika, secara ilmiah, ataupun secara syar'i. Secara syar'i tidak ada keterangan, secara hissi juga tidak ada keterangan. Secara syar'i tidak ada keterangan karena tidak ada ayat atau hadis sahih yang menjelaskan adanya keterkaitan antara bintang-bintang dengan apa yang akan terjadi di muka bumi. Tidak ada. Juga penjelasan ilmiah tidak ada pengaruh keadaan bintang di langit dengan apa yang akan terjadi di muka bumi ini. Maka kalau tidak ada dalil syar'i dan tidak ada dalil hissi, maka tidak boleh ramalan seperti itu dilakukan. Bagaimana penilaian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang orang-orang yang seperti itu? Kata Ibnu Abbas, ma'ara man fa'ala dzalika lahu 'indallahi min khalaq. Bisa juga dibaca ma'uri man fa'ala dzalika lahu 'indallahi min khalaq. Kalau dibaca dengan fathah ma'ara, maknanya la'alam. Aku tidak mengetahui bahwa orang yang melakukan hal itu akan memperoleh bagian kebahagiaan di sisi Allah di akhirat. Kalau dibaca ara. Tapi kalau dibaca uri, maknanya ma'adhunnu. Aku tidak menyangka, tidak meyakini. Sama maknanya. Dalam arti, orang yang melakukan itu tidak akan memperoleh bagian kebahagiaan sedikitpun di akhirat di sisi Allah Azza wa Jalla. Apa maknanya? Berkata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, zahiru kalam Ibnu Abbas annahu yara kufrahum. Zahir perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menunjukkan bahwa dia berpendapat kufurnya orang yang melakukan perbuatan tadi. Kenapa? Li'anna alladhi laisa lahu nasibun inda Allah wal kafir. Karena orang yang tidak memperoleh bagian kebahagiaan di sisi Allah hanyalah orang kafir di akhirat. Adapun orang muslim, sebesar apapun dosa-dosanya di akhirat, pasti akan memiliki bagian kebahagiaan. Walaupun umpamanya dia memiliki dosa yang sangat besar, sebagaimana banyak diterangkan dalam hadis-hadis yang sahih tentang akan keluarnya orang-orang dari ahli neraka mereka tidak memiliki kebaikan di dalam hatinya kecuali ada sebesar biji gandum yang masih dengan kulitnya. Kata Allah, keluarkan. Siapa yang harus dikeluarkan dari neraka? Orang yang di dalam hatinya ada kebaikan walaupun sebesar biji gandum, dikeluarkan. Akhirnya dia masuk ke dalam surga. Keluarkan lagi orang yang di dalam hatinya ada kebaikan walaupun sebesar biji gandum yang sudah dilepas kulitnya, lebih kecil lagi. Sampai akhirnya keluarkan dari api neraka orang yang dalam hatinya ada kebaikan walaupun sekecil atom. Atom istilah kimia, bukan kacang atom. Kalau kacang atom kegedean. Apa makna atom dalam ilmu kimia yang kita pernah pelajari dahulu waktu SMP atau SMA? Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur, saking kecilnya mungkin tidak kelihatan oleh mata telanjang. Sekecil itu kebaikan ada dalam hati, keluarkan dari api neraka. Kemudian masukkan ke dalam nahrul hayat, kepada sungai kehidupan. Akhirnya orang itu yang sudah bosong oleh api neraka, setelah dimasukkan ke sungai kehidupan, utuh lagi seperti sedia kala, lalu dimasukkan ke dalam surga. Lalu para ahli surga menjuluki orang-orang itu dengan sebutan al-jahannamiyyin, artinya mantan-mantan penghuni jahannam. Kalau mantan berarti bukan penghuni jahannam lagi. Kalau mantan keburukan berarti bagus. Mantan preman, mantan penjahat, mantan pemabuk, itu bagus, berarti sudah tidak lagi. Yang jelek adalah mantan kebaikan, mantan ustaz, mantan kiai, sudah jadi garong mungkin, dan itu menjadi buruk. Jadi orang tadi yang melakukan banyak dosa, kebaikannya hanya sedikit, sekecil atom, tetap dia memperoleh bagian kebaikan dan kebahagiaan di akhirat. Walaupun sudah bosong dulu, digodok di dalam api neraka. Itu yang kita dapati di dalam apa? Di dalam keterangan-keterangan hadis-hadis yang sahih. Oleh karena itu ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang menyatakan ma'ar man fa'ala dzalika lahu 'indallahi min khalaq. Aku tidak melihat bahwa orang yang berbuat demikian akan memperoleh bagian kebahagiaan di sisi Allah di akhirat. Maknanya kalau tidak memperoleh bagian apa-apa, dia akan menderita selama-lamanya alias kufur. Ini zahir dari ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, di dalam bab ini muallif rahimahullah tidak menerangkan bagaimana hukum orang-orang yang melakukan perdukunan, ramalan, ahli nujum di dunia. Akan tetapi kita mengetahui dalam syarah dari kitab Tauhid ini bahwa hukumnya di dunia sangat tergantung dari keadaan para dukun tersebut, para ahli ramal, ahli nujum tersebut, bisa kufur ataupun bisa tidak kufur. Kalau umpamanya mereka dianggap kufur karena dalam praktek perdukunan yang mengandung perkara-perkara yang membuat mereka keluar dari Islam, dengan umpamanya menyembah-nyembah kepada jin yang memberikan kekuatan kepada mereka atau yang membantu mereka, dengan menggunakan atau melakukan ritual-ritual yang berupa penghambaan kepada sesama makhluk, akhirnya jatuh umpamanya kepada hukum kufur, maka mereka wajib diistitab. Makna diistitab, dimintai bertobat. Kalau bertobat, dia bebas dari hukuman, tapi kalau tidak, mereka dibunuh karena murtad, karena kekufuran. Adapun kalau mereka tidak sampai kepada kekufuran, sebagaimana yang kita jelaskan. Nah, ini memang diikhtilafkan di kalangan para ulama. Berdasarkan hadis yang sudah pernah kita bahas bahwa haddus sa'ir, hukuman bagi penyihir adalah dipenggal kepalanya dengan pedang alias dihukum mati. Dalam rangka apa? Bukan karena kemurtadan dia. Kalau sihirnya tidak mengandung unsur-unsur kufur atau syirik, sihirnya hanya menggunakan umpamanya perkara-perkara yang membahayakan orang dengan ramuan-ramuan yang beracun, atau dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan kebidahan-kebidahan yang tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman, maka hukum bunuh bagi orang yang ahli sihir seperti itu dalam rangka menghindarkan mafsadat dan madharat yang mungkin timbul karena aksi jahat para penyihir tersebut. Apakah mungkin orang tidak dianggap kafir tapi hukumannya bunuh? Ya, mungkin. Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah ayat 33, menetapkan hukum mati kepada orang yang melakukan kesalahan yang tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Seperti umpamanya hukum rajam, seperti umpamanya orang yang membunuh orang lain lalu dikisos dibunuh lagi, itu bukan karena orang itu murtad keluar dari Islam. Mereka masih muslim. Tapi demikianlah hukuman yang Allah tetapkan, termasuk para buwat. Allah berfirman dalam Al-Quran, kata Allah, fa'il qa'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa'aslihu bainahum fa'in bagat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau ada dua golongan mukmin saling berperang, perang beneran, saling bunuh, maka damaikan di antara keduanya. Fa'in bagat ihdahuma 'alal ukhra, kalau ada satu kelompok yang ngeyel, kekeh bertengga ingin perang, faqatilah ditabghi, perangi itu orang yang kaya begitu, hatta tafi'a ila amrillah, sampai mereka kembali kepada perintah Allah SWT, tobat dari kesalahan. Memerangi berarti apa? Membunuh. Walaupun mereka yang berperang antar sesama mukmin itu tidak keluar dari keislaman karena perang. Makanya walaupun saling berperang, saling membunuh, oleh Allah masih tetap disebut dengan sebutan mukmin, wa in dha'ifatani minal mukmin. Kalau ada dua kelompok orang mukmin saling berperang, saling berperang adalah saling bunuh-bunuhan. Allah menyebut pelaku dari bunuh-bunuhan itu dengan sebutan mukminin. Padahal di dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, membunuh sesama muslim itu oleh Nabi disebut dengan sebutan kekufuran. Beliau bersabda, la tarbiu ba'du kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali kepada kekufuran sepeninggalku, yaitu sebagian kalian memenggal kepala sebagian yang lain, membunuh sesama muslim. Itu kata Nabi kekufuran. Tapi di sini disebut kufur kecil karena pelakunya tidak keluar dari Islam, oleh Allah masih disebut mukmin, tapi mukmin yang naqisul iman, yang imannya itu apa? Kurang, yang imannya itu tidak sempurna. Nabi SAW menyatakan sibabul muslim fiskun wa qitaluhu kufur, mencela sesama muslim fasik dan membunuhnya, memeranginya adalah kekufuran. Membunuhnya disebut sebagai kekufuran. Ini juga disebut dengan sebutan kufur kecil. Pelakunya tidak keluar dari Islam, dia tetap mukmin, tapi mukmin yang naqisul iman, mukmin yang ahli maksiat. Tapi tetap orang-orang tertentu, walaupun kesalahannya tidak mengeluarkan dia dari keislamannya, hukum membunuh orang tertentu tersebut ditetapkan baik oleh Al-Quran maupun oleh hadis yang sahih. Dalam Al-Ma'idah ayat yang ke-33 Allah berfirman, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan ayuqtal aw yusallam aw tuqatu aydihim. Kata Allah Azza wa Jalla, hanyalah balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan mereka mengadakan kerusakan di muka bumi, lalu mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Maksud secara bersilang, kalau tangan yang dipotong tangan kanan, maka kaki yang dipotong kaki kiri. Atau sebaliknya, kalau tangan yang dipotong tangan kiri, maka kaki yang dipotong kaki kanan. Terus dia diusir dari muka bumi tempat dia tinggal selamanya. Nah, ini balasan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan berupa memerangi Allah dan Rasulnya, itu yang pertama. Atau orang-orang yang mengadakan kerusakan di muka bumi, walaupun dia muslim, dengan hukuman dibunuh, disalib, atau dipotong tangan dan kaki secara bersilang. Berkata Syaikhul Muslim, فَكُلُّ مَنْ أَفْسَدَ عَلَى النَّاسِ أُمُورَ دِينِهِمْ أَوْ دُنْيَاهُمْ فَإِنَّهُ يُسْتَتَابِ فَإِنْ ثَابَ وَإِنَّ قُتِلَ وَلَا سِيَمَ إِذَا كَانَتْ هَذِي الْأُمُورَ تَسِلُ لِلْإِخْرَجِ لِلْإِسْلَامِ. Maka semua orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, baik kerusakannya itu dalam urusan agama mereka atau dalam urusan dunia mereka, orang tersebut harus diistitab. Diistitab itu diminta tobat. Itu salah, keliru, dijelaskan kekeliruan berdasarkan nas Al-Quran dan hadis yang sahihah dengan penjelasan para ulama salafus saleh. Kemudian kalau mereka tobat, maka diterima tobatnya, kalau enggak, maka dibunuh. Terutama apalagi kalau perkara kerusakan atau dosanya itu sampai mengeluarkan mereka dari Islam. Oleh karena itulah, maka kita mengetahui kalau ada ketetapan syariat yang menetapkan hukum buruk kepada seseorang yang melakukan kejahatan, maka hukum buruk tersebut tidak berarti orang yang terkena hukum buruk itu dianggap kafir, keluar dari Islam, tidak. Karena banyak orang-orang yang menurut syariat harus diperangi, tapi mereka tetap dalam keadaan Islam. Harus dibunuh, padahal mereka tetap dalam status sebagai seorang muslim dan tidak kafir. Seperti dibunuhnya pezina dengan cara dirajam. Zinanya tidak mengeluarkan dia dari keislaman, tapi hukumnya hukum buruk. Seperti umpamanya orang yang membunuh orang lain lalu ditetapkan hukum qisas, dibunuhlah. Dibunuhnya orang itu bukan karena dia keluar dari Islam. Dia dibunuhnya dalam keadaan status sebagai seorang muslim. Seperti para buwat, para pemberontak terhadap kekuasaan kaum muslimin yang sah, dia juga menurut nas Al-Quran harus diperangi. فَقَوَاتِلُوا لَكِدْ تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِلَّهِ. Perangi itu kaum buwat tersebut sampai mereka kembali kepada ajaran Allah SWT. Diperangi otomatis dengan cara diapa? Dibunuh. Tapi dibunuhnya mereka sekali lagi bukan karena mereka murtad, bukan mereka keluar dari Islam, bukan karena mereka dianggap kafir, tapi itulah hukubah, takzir atau sanksi yang Allah tetapkan bagi mereka yang melakukan itu dalam rangka membendung dan menghilangkan mafsadat dan madarat dari tindak kejahatan mereka. Lalu melihat kepada bintang, apakah mutlak diharamkan dan dilarang? Ada rincian tentang masalah ini. Wan nazar fi an-nujum yang qasimu ila aqsam. Melihat kepada bintang itu hukumnya ada beberapa macam. Pertama, ayastadilla biharakatiha wa sayriha 'alal hawadithil ardiyyah. Sawa'un kanat amma aw khassa fa huwa muharramun. Ini taqada anna hadhihi an-nujum hiya mudabbiratul umur. Pertama, melihat kepada bintang, kepada pergerakan bintang, kepada peredaran bintang untuk menentukan, meramalkan apa yang akan terjadi di muka bumi, baik secara umum ataupun secara khusus. Peredaran bintang, pergerakan bintang dijadikan alat meramal apa yang akan terjadi di muka bumi, maka ini haram. Karena apa? Karena meyakini bintanglah yang mengatur urusan yang terjadi di muka bumi. Ini yang pertama. Tapi kalau dia meyakini bahwa bintang sebagai penyebab saja, maka kekufuran orang itu adalah kufur kecil atau majazi yang tidak mengeluarkan dia dari Islam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika sholat subuh dengan para sahabatnya, beliau sholat subuh di atas pasir yang basah bekas hujan tadi malam. Selesai sholat subuh, beliau menghadapkan wajahnya kepada para sahabat lalu bertanya, hal tadruna madza qala rabbukum? Tahu gak kalian apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala Allahu asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmati fadhalika mu'minun bi kafirun bil tawfiq. Wa amma man qala mutirna bi nawkala wa kala fadhalika kafirun bi mu'minun bil tawfiq. Kata Rasulullah SAW, Allah berfirman, pagi ini ada di antara hamba-hambaku yang beriman kepadaku, ada juga yang kafir kepada aku. Adapun orang yang berkata, kita telah diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah. Hujan yang turun kepada kita bukan karena bintang, tapi karena karunia Allah dan rahmat Allah. Maka orang itu telah beriman kepadaku dan telah kafir kepada para bintang. Sehingga kalimat ini menjadi doa seusai hujan turun. Mutirna bifadlillahi wa rahmati. Kita baru saja diberi hujan karena karunia Allah. Dan karena apa? Karena rahmat Allah SWT. Adapun orang yang berkata, kita baru saja dikasih hujan oleh bintang anu. Orang itu telah kafir kepadaku dan telah beriman kepada bintang-bintang. Nah, di sini pernah kita bahas pada bab-bab yang lalu, yang menunjukkan orang yang berkeyakinan bahwa dia diberi hujan oleh bintang bukan karena karunia dan rahmat Allah SWT, orang itu sudah kafir kepada Allah dan sudah beriman kepada bintang, seolah-olah bintanglah yang mengatur turunnya hujan. Turunnya hujan salah satu fenomena alam, salah satu kejadian yang lumrah terjadi di alam, tapi itu semua yang mengatur adalah Allah SWT, bukan karena bintang. Oleh karena itu, kalau seseorang berkeyakinan fenomena alam lain juga disebabkan karena bintang, sama hukumnya dengan menganggap hujan karena bintang. Maka orang itu dianggap telah kufur kepada Allah dan beriman kepada bintang. Nah, ini yang pertama, melihat kepada bintang. Yang pertama adalah menjadikan bintang sebagai alat meramal tentang kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi ini, dan itu adalah diharamkan, dan itulah yang disebut dengan ilmu nujum yang diharamkan secara syar'i. Adapun yang kedua, mempelajari ilmu perbintangan liyastadilla biharakatiha wa sayriha 'alal fusul wa awqatil badar wal hisab wal ghars wa mashbah hadzal wa hadza min al-umur al-mubah li'annahu ista'anu bidzalika 'ala umur dunyawiyah. Kedua, mempelajari ilmu perbintangan dengan mengambil petunjuk dengan pergerakan dan peredaran bintang untuk memperhitungkan musim, kapan waktu untuk menanam, kapan waktu untuk memanen, kapan waktu untuk bertani, bercocok tanam, dan seterusnya. Maka ini perkara-perkara yang mubah, karena peredaran bintang tersebut dijadikan sebagai alat untuk urusan-urusan dunia, dan memang bisa dijadikan petunjuk. Para nelayan, mereka bisa mengetahui arah mana barat, mana timur, mana utara, mana selatan. Pada zaman dahulu sebelum adanya kompas, mereka dengan cara melihat bintang. Demikian juga kira-kira ini seperberapa malam sebelum ada jam, atau sudah ada jam tapi tidak banyak orang yang memiliki jam, mereka bisa memperkirakan sudah seperberapa malam waktu yang mereka lewati dengan cara melihat bintang di langit. Maka menggunakan ilmu perbintangan dari aspek pergerakan bintang, posisi bintang, untuk memperkirakan waktu, memperkirakan arah, dan yang lain-lainnya, termasuk hal yang dibolehkan, tidak termasuk perkara yang terlarang, mubah, karena untuk urusan dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang disyariatkan, bisa minimalnya fardu kifayah, bisa juga fardu ain tergantung keadaan, yaitu ayyata'allamaha lima'rifati awqati shalawat wa jihatil qiblah wa mashbah dhalik min al-umur mashru'ah. Fat-ta'allumu huna mashru'un wa qad yakunu fardha kifayatin aw fardhain. Ketiga, mempelajari ilmu perbintangan untuk mengetahui waktu-waktu ibadah, waktu-waktu sholat, dilihat dari sisi apa? Dari posisi bulan dan matahari, untuk menentukan arah kiblat, untuk menetapkan awal bulan dan akhir bulan. Padahal dalam ajaran Islam banyak ibadah-ibadah yang sangat ditentukan waktunya, sah tidaknya ibadah tersebut. Salah satunya disyaratkan dari aspek waktu, seperti sholat. Kalau orang melakukan sholat belum waktunya, tidak sah. Sebab salah satu syarat sahnya sholat kalau sudah masuk waktu. Seperti umpama ibadah saum di bulan Ramadan, kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal, kapan wajib saum, kapan haram saum, itu dilihat dari segi waktu. Satu Ramadan sudah wajib saum, satu Syawal sudah haram melakukan saum. Termasuk ibadah haji adalah ibadah yang juga ditetapkan waktunya, tanggalnya, dan bulannya, sehingga tidak sah apabila seseorang melakukan ibadah haji di luar waktunya, wukuf di Arafah satu Syawal umpama, ya enggak sah. Bukan waktunya untuk wukuf di Arafah untuk melakukan ibadah haji. Nah, perkara ini adalah perkara syariah, maka mempelajarinya juga disyariatkan. Kadang-kadang bisa hukumnya fardu kifayah. Harus ada minimal satu orang muslim yang mempelajari ilmu ini sehingga bisa menentukan kapan waktu sholat, kapan awal bulan, kapan akhir bulan, mana arah kiblat di daerah-daerah yang tidak bisa menetapkan arah kiblat dengan mata telanjang seperti di Indonesia, seperti di Bandung, mana arah kiblat barat? Apa lurus barat banget? Enggak, agak mencong ke arah utara sekian derajat. Siapa yang mengetahui itu? Orang-orang yang memang ahlinya dalam masalah itu. Dengan pengetahuan yang mereka miliki, mereka bisa memperkirakan arah kiblat secara maksimal. Maka apabila tidak ada seorang pun di kalangan kaum muslimin yang menguasai ilmu itu, bisa-bisa berdosalah seluruh kaum muslimin. Kadang menjadi fardu ain bagi orang yang memiliki kemampuan itu, akan tetapi tidak menerapkannya. Inilah tiga hukum menjadikan bintang sebagai petunjuk bagi kita. Satu diharamkan, yaitu menjadikan bintang sebagai alat untuk meramalkan kejadian-kejadian yang akan terjadi di muka bumi. Satu dimubahkan, seperti menjadikan bintang sebagai petunjuk arah, petunjuk waktu, dan petunjuk-petunjuk lainnya yang sifatnya kepentingan dunia, urusan dunia yang sifatnya mubah, maka hukumnya juga menjadi mubah. Dan yang terakhir adalah yang disyariatkan, yaitu menjadikan bintang sebagai alat untuk mengetahui waktu-waktu sholat, arah kiblat, awal bulan, akhir bulan, dan yang sejenisnya, maka ini disyariatkan bisa fardu kifayah dan bisa fardu ain. Itulah penjelasan bab ini, dan dianggap penjelasan bab tentang hukum pergi ke dukun ini selesai sampai di sini, sehingga di hari Jumat yang akan datang kita memasuki bab baru yang masih ada kaitan dengan aspek perdukunan, yaitu apa yang disebut dengan bab nusyrah, yang bahasa kitanya mungkin pelet, asihan. Jadi membuat orang yang ceritanya benci menjadi cinta, yang dari cinta menjadi benci. Itu insya Allah akan kita bahas pada Jumat yang akan datang. Untuk sore hari ini cukup sampai di sini saja, dan kita masih punya waktu yang cukup luang untuk bertanya jawab. Dipersilakan kepada Akhi Fawas di Cilengsi untuk memandu tanya jawab, baik dengan pendengar ataupun pemirsa TV Roja. Alhamdulillah rabbil alamin. Silakan Akhi Fawas. Terima kasih jazakallahu khairan atas bahasan yang telah saya sampaikan yang sangat bermanfaat di sore hari ini. Ikhwatul Islam, saudara kusiman, seakhirnya kita masuki sesi tanya jawab. Silakan Anda bisa hubungi kami di 021-823-6543 atau pesan singkat di 081-317-7-6543. Kami angkat untuk yang pertama, via telepon. Silakan, halo. Nah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak, silakan. Dari Abu Hafiz, Pamekasan, Madura. Ya, silakan, Pak Abu Hafiz. Ini masalah jin, Ustaz. Ya. Suatu saya membangun rumah, kira-kira satu tahun tidak dipakai itu. Iya. Kebetulan saya menyetel radio Roger. Waktu disetel itu radio itu mati, Ustaz. Dibawa ke rumah yang lama gitu. Dibawa ke rumah yang baru itu lagi mati. Iya. Itu ada keanehan. Yang saya tanyakan itu, apakah bisa jin itu mematikan radio itu? Ya Pak Abu Hafid di Pamekasan Madura, barakallahu fiik. Ya, ada kasus kalau dibawa ke rumah itu mati, di tempat lain hidup. Pertama coba lihat ada enggak alasan hissi, alasan logis yang masuk akal. Barangkali di rumah kosong itu enggak ada listrik, dicolokin gitu ya, enggak ada arus listrik ya, makanya enggak hidup. Di rumah lain ada arus listriknya. Mungkin itu, gitu ya. Kedua, mungkin colokan yang bermasalah. Arus listriknya ada, umpama lampunya nyala. Tapi colokan tempat nyolokin radio itu mungkin saja ada kabelnya yang putus. Coba cek dulu oleh selain radio, ngecas HP ya, atau apa gitu ya. Kalau jalan masuk gitu ya, maka mungkin ya diyakini itu ada setrumnya. Pokoknya cari dulu alasan-alasan logis kenapa di sana mati, di tempat lain hidup. Kalau semua alasan logis sudah dilakukan, sudah dicek dengan avometer apa namanya, ya ini ada dan arusnya sudah masuk, lampu indikator di radionya nyala cuma suaranya tidak ada, tapi pas disetel gelombang lain, pas dangdut ternyata nyala, pas keraja ternyata mati umpamanya ya. Coba lihat juga alasan logis lain, mungkin karena ini AM itu FM. Kalau AM katanya ada sedikit halangan tertentu, terhalang gelombang masuk, kalau FM masih bisa masuk. Alasan logis hari ini mungkin ada alasan logis. Anggap sekarang semua alasan logis sudah dilakukan dan secara logika ini mestinya nyala. Tapi kenapa pas roja enggak? Coba lihat. Kalau memang jin yang tidak suka kepada siaran roja, coba setel umpamanya yang lain, berita ke gitu ya, yang tidak dibenci oleh setan di sana. Nyala lagi enggak? Kalau ternyata selain roja pengen hidup, khusus roja ternyata enggak. Ya, apakah mungkin enggak dari kalangan setan? Ya, itu sangat mungkin terjadi. Dan bagaimana ikhtiarnya? Ikhtiarnya, coba jangan biarkan rumah itu kosong. Tempati, kemudian pakai ibadah. Pakai sholat sunat untuk laki-laki dan sholat fardu untuk wanita. Pakai mengaji membaca Al-Quran. Ketika masuknya, sebut nama Allah. Ya. Ketika menutup pintu, menutup jendela, sebut nama Allah. Ketika kita akan makan, sebut nama Allah. Ketika kita akan menutup makanan atau minuman, sebut nama Allah. Maka dengan seperti itu setan-setan yang ada di rumah itu, insya Allah tidak akan betah berada di rumah itu dan akan pergi meninggalkan tempat itu dan mencari tempat lain yang dianggap layak untuk menetap mereka. Begitu Abu Hafid di Pamekasan, wallahu a'lam bishawab. Silakan tadi. Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz Pak Abu Hafid di Pamekasan, semoga bermanfaat. Kita akan ke penelpon yang kedua, sudah ada Pak Sukma di Tangerang, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya mau nanya tentang hukum hipnoterapi itu menurut pandangan Ustaz gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukma. Sukma di Tangerang, barakallahu fiik. Hipnoterapi, hipnotis, kita tidak tahu bagaimana cara kerjanya. Kita harus mendengar dulu penjelasan dari praktisi hipnotis. Bagaimana cara kerjanya? Kalau cara kerjanya hanya menanamkan sugesti yang kuat kepada pasien tanpa ada unsur-unsur yang terlarang dan digunakan untuk cara-cara yang tidak bertolak belakang atau tidak terlarang secara syar'i, maka tidak ada alasan untuk melarang hipnoterapi seperti itu. Umpamanya seperti ada orang yang lata, dia punya penyakit lata, kita berteriak A, dia ikutan. Kita berumpamanya berteriak, dia juga ikutan berteriak. Kan begitu kan? Kita umpamanya lari, dia ikut lari. Itu karena apa? Karena sugesti yang kuat yang masuk dari diri kita kepada orang yang latah seperti itu. Nah ini mungkin sejenis juga apa namanya realita hipnotis. Dan itu bisa dilakukan kepada orang normal yang tidak sedang, tidak memiliki penyakit latah, tetapi dengan cara memberikan sugesti yang kuat dengan cara tertentu. Kalau cara tertentu itu tidak mengandung aspek yang terlarang, dibolehkan, dan dipergunakan untuk perkara-perkara yang tidak terlarang juga, maka hukumnya mubah. Adapun caranya mubah, tapi digunakan untuk yang haram, maka jadi haram. Seperti caranya mubah, tapi dia digunakan untuk mengungkap aib pribadi dia atau aib pribadi orang lain. Akhirnya, aib orang lain terungkap. Yang tadinya dirahasiakan, maka menjadi terbuka. Maka ini haram. Walaupun caranya mubah, tapi peruntukannya haram, maka menjadi haram pula. Karena mengungkip aib, itu terlarang. Baik aib diri sendiri, maupun aib orang lain. Mengungkit aib sendiri disebutnya mujahar. Kullu umati wahid illa mujahiri. Setiap umatku itu kesalahannya akan diampuni kecuali orang mujahirin. Orang yang melakukan mujahar. Mujahara adalah orang yang telah melakukan sebuah maksiat. Allah menutupi maksiatnya dalam pandang orang, tapi kemudian orang itu menceritakan maksiatnya kepada orang lain. Ini mujahara, maka kesalahannya dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Makanya mengungkit aib siapapun, baik pribadi ataupun orang lain, maka itu hal yang terlarang sama sekali. Maka tidak boleh. Itu yang pertama. Kedua, kalau praktek hipnoterapinya tersebut dengan cara yang secara syar'i terlarang, dengan upaya menggunakan bantuan jin, maka ini sama saja dengan praktek perdukunan. Maka itu terlarang walaupun dipakai untuk perkara yang dibolehkan secara syar'i. Bahkan perkara yang bagus, umpamanya menghilangkan kebiasaan buruk seseorang, umpamanya seseorang perokok berat, dikasih penjelasan dari dokter bahwa merokok ini bisa membunuh umpamanya. Cuek saja, yang enggak merokok juga mati umpamanya. Tidak ada cara yang bisa menghilangkan kebiasaan merokok dia kecuali dengan hipnoterapi. Itu bagus, tapi kalau cara hipnoterapinya menggunakan bantuan bangsa jin, maka itu sama dengan praktek perdukunan, maka itu tidak dibolehkan sekalipun digunakan untuk tujuan yang bagus. Al-ghaya la tubadilu wasilah. Tujuan itu tidak menghalalkan segala cara. Tujuan yang bagus harus dilakukan dengan cara yang bagus pula. Jadi demikian Pak Sukma di Tangerang, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang saya sampaikan. Sedangkan untuk yang ketiga, penelpon sudah ada Ibu Diah di Bekasi. Silakan Bu Diah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, kalau umpamanya kenal sedangkan mendatangi dokter dan mau gunakan, tapi sekarang dia sobek, tapi sempat terminum yang dari dukunnya itu gimana cara menghilangkan apa yang ada di dalam diri, dan apa saja amalan apa aja yang bisa untuk dokter benar-benar bertobat. Baik, terima kasih Ibu atas interaksinya. Iya. Waalaikumsalam. Iya, Ibu siapa tadi? Ibu Diah di Bekasi. Ibu Diah di Bekasi, barakallahu fiik. Bagaimana kalau kita dulu pernah ke dukun, oleh dukun itu diberi ramuan, minuman atau makanan, lalu sudah dimakan, diminum, dan jadi darah, dan jadi daging. Dulu kita nggak tahu, hukumnya nggak boleh. Sekarang setelah bertahun-tahun ngaji baru kita tahu bagaimana cara tobat. Ini pertanyaan sama dengan kasus umpamanya seseorang memasang susuk di dalam tubuhnya ya. Baik dari emas atau dari apa saja yang dimasukkan ke dalam tubuh dalam rangka daya tarik kepada orang lain dan seterusnya. Lalu kita tobat. Bagaimana cara tobatnya? Ya, pertama, penuhi seluruh syarat tobat. Pertama, kita berhenti dari perbuatan. Kedua, menyesal. Ketiganya, bertekad untuk tidak kembali. Itu tiga cukup. Lakukan semua itu sebelum sekarang. Lakukan semuanya itu sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Dan lakukan semuanya itu dengan ikhlas. Bukan karena, ah sekarang mah, saya kan sudah laku, gak punya pasangan, gak punya anak. Jadi gak perlu lagi lah sosok begini. Gitu ya. Akhirnya karena pertimbangan itu, dia tobat. Tapi nanti kalau suatu saat dia sendiri lagi, mungkin masalah lagi, maka itu bukan tobat. Karena Allah, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau sudah tobat seperti itu, maka kewajiban ibu Sukma, ibu Diyah tadi sudah selesai. Insya Allah dosanya diampuni dengan tobat seperti itu. Lalu bagaimana dampak atau bekas benda yang sudah masuk ke dalam tubuh, baik air yang diminum atau daun sirih yang sudah pernah dikunyah lalu ditelan dalam rangka mempraktekan perdukunan atau susuk yang sudah ditanam. Maka kalau kita sudah tobat, kemudian kita sudah berupaya merukyah diri sendiri, menghilangkan pengaruh dari efek perdukunan yang sudah pernah kita lakukan, merukyah diri sendiri, membentengi diri dengan tauhid, gitu ya. Kemudian selalu berzikir, selalu memandangkan ayat-ayat Al-Quran, banyak takarub kepada Allah SWT, sering mendengarkan kajian-kajian tauhid seperti ini, maka insya Allah pengaruh dari itu akan hilang dengan sendirinya. Kalau umpamanya itu berupa minuman, insya Allah minuman itu mungkin sudah keluar sejak lama, gitu ya. Kalau umpamanya itu susuk yang berupa emas yang ditanam, suatu saat insya Allah keluar dengan sendirinya. Baik disadari atau tidak, kadang-kadang kita tahu melihat keluarnya, kadang-kadang kita tidak tahu, tiba-tiba sudah hilang. Walhasil, pengaruh itu akan hilang dengan sendirinya, dengan tauhid yang tertanam dan kita aplikasikan, dengan zikir, dengan keimanan, dengan amalan-amalan sunnah, maka dosanya sudah hilang dengan tobat, pengaruhnya insya Allah sudah hilang juga dengan aplikasi dan perwujudan dari tauhid dan sunnah yang kita pelajari. Wallahu a'lam. Silakan lagi kalau. Baik, terima kasih atas jawaban yang disampaikan Mujan untuk Bu Dia dan pendengar yang lainnya. Kita akan pertanyaan dari pesan singkat berikut. Ada pertanyaan yang sama dari dua penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah pandangan syariat tentang orang yang dikatakan mendapatkan karomah sehingga mendapat kemampuan khusus untuk mengobati penyakit seseorang? Apakah ada di dalam syariat ini, Ustaz? Mohon penjelasannya. Iya. Karamatul Awliya adalah sesuatu yang memang diakui oleh para ulama sunnah wal jamaah. Karamah para wali itu ada dari dulu sampai sekarang sampai nanti yang akan datang. Diterangkan oleh Allah SWT beberapa contohnya dalam Al-Quranul Karim. Diterangkan dalam hadis Nabi SAW baik di zaman itu maupun zaman dahulu ataupun di zaman para sahabat dan para ulama, sampai-sampai para ulama pun memasukkan karamatul awliya termasuk bagian dari keyakinan ulama-ulama sunnah wal jamaah. Ya, ada karamah para wali tersebut. Ya. Adapun wujud dari karamah tersebut bermacam-macam. Salah satunya adalah dengan cara umpamanya keanehan-keanehan dan luar biasa yang tidak masuk akal. Dua orang sahabat makan dalam satu piring bersama. Terdengar piring itu bertasbih dengan suara tasbih yang terdengar oleh orang di sana. Syekhul Islam dalam kitab Al-Furqan Baina Awliya Rahman wa Awliya Syaitan menjelaskan adanya karamah para wali dan menjelaskan beberapa contoh adanya ulama yang pada malam hari dari wajahnya terpancar cahaya yang menerangi jalan yang akan dilaluinya. Dan itu beberapa bentuk dari karomah para ulama yang diterangkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Nah, salah satu di antara karomah para wali adalah, para kekasih Allah adalah, ya, doanya makbul, doanya diterima oleh Allah SWT. Dan salah satu doa yang makbul ini ruqyah terhadap orang yang sakit. Kalau orang yang dianggap memiliki karomah tersebut, pertama dia soleh, akidahnya lurus, tauhidnya lempeng, ahlu sunnah, ahli ibadah, akhlaknya mulia, dia berilmu, maka iya, orang itu insya Allah akan diberi karomah oleh Allah. Dan ketika mengobati orang yang sakit, cara pengobatannya pasti syar'i, dengan ruqyah syar'iyah, atau dengan cara-cara yang oleh syariat memang dibolehkan atau bahkan dianjurkan, kemudian bisa menyembuhkan. Ya. Adapun kalau orang yang diaku-aku sebagai punya karomah itu adalah orang jahil, orang bodoh, nggak tahu apa itu tauhid, nggak tahu apa itu akidah, tidak bisa membedakan mana akidah yang benar, mana yang keliru, tauhid yang lempeng dan yang bengkok, dia nggak tahu. Ibadahnya umpamanya tidak di atas sunnah, akhlaknya nyebelin, ya. Dia melakukan ritual tertentu yang bisa menyembuhkan penyakit orang lain, itu bukan karomah. Tapi mungkin itu pendukunan. Kalau orang jauh dari Allah, dia melakukan ritual-ritual yang menyimpang dari sunnah Rasul SAW, tidak memahami tauhid yang lurus, akidah yang benar, lalu dia bisa menyembuhkan orang lain, maka itu bukanlah karomah. Pertama mungkin istidraj. Yang kedua, coba lihat caranya, kemungkinan besar mukhalafah atau bertolak belakang atau menyimpang dengan cara-cara pengobatan yang disyariatkan. Maka itu bukanlah karomah, walaupun dia disebut ustaz atau kiai atau ajengan atau apapun dengan label kemuliaan di mata masyarakat, tapi kalau ritual yang dilakukannya ritual yang menyimpang dari sunnah Nabi SAW dalam cara pengobatannya, maka itu bukanlah karomah sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita akan dari pesan singkat berikut dari pendengar yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sudah bertanya kepada 5 ustaz yang mereka katakan bahwa di badan saya ada sesosok makhluk yang menjaga saya sejak saya lahir dan sampai sekarang masih ada dan tidak bisa dihilangkan. Parahnya, apabila saya marah, saya seperti halnya kemasukan setan, dan katanya sosok tersebut adalah untuk menjaga saya. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimanakah caranya untuk menghilangkan sosok-sosok yang menjaga saya tersebut? Karena terus terang saya tidak merasa nama ada yang terputus. Intinya demikian pertanyaan dari pendengar kita. Terima kasih. Iya. Barakallahu fi bapak atau ibu yang bertanya tadi. Sebenarnya setiap kita ada makhluk lain, makhluk gaib yang selalu menyertai. Satu dari kalangan jin yang kemudian disebut jin qarib. Satu dari kalangan malaikat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ma minkum illa wukila ilaihi qarinun minal jin wa qarinun minal malaikat." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan diutus, ditugaskan, dilepaskan kepada orang itu satu qarin dari bangsa jin dan satu qarin dari bangsa malaikat. Ya, itu ada di setiap orang. Sampai Rasulullah SAW juga seperti itu. Wa anta ya Rasulullah, apakah engkau juga ya Rasulullah? Iya, akan tapi Allah menolong aku, kemudian aku bisa mengalahkan atau menundukkan jin itu, kemudian dia masuk Islam dan tidak memerintahkan apa-apa kepada saya kecuali hanya kebaikan. Adapun selain Nabi SAW, jin qarin itu membisikkan keburukan, malaikat membisikkan kebaikan. Siapa yang lebih dominan peranannya kepada orang itu, maka orang itu arahnya akan sesuai dengan siapa yang lebih dominan. apakah malaikat ataukah jin? Itu yang pertama. Kedua, ada lagi malaikat lain yang menyertai kita. Disebutnya malaikat hafadzah. Itu semua orang mengalami malaikat hafadzah. Malaikat yang menjaga kita. Menjaga dari apa? Dari setiap musibah yang belum ditakdirkan menimpa kita. Maka seringkali orang mengalami satu kejadian yang secara logika mestinya kita celaka atau orang itu celaka atau bahkan mati. Tapi kok ajaib, aneh bin ajaib, dia selamat dari hal itu. Tanpa bisa dijelaskan secara logika. Ya, itu karena apa? Karena ada malaikat penjaga. Malaikat hafadzah namanya. Dan itu menjaga setiap orang dari setiap musibah yang tidak ditakdirkan akan menimpa dia. Kecuali kalau sudah ditakdirkan akan menimpa dia, maka malaikat penjaga pun tidak lagi menjaga dia, akhirnya dia kena musibah. Jadi bukan hanya ibu yang bertanya tadi atau bapak yang bertanya tadi, tapi setiap kita ada makhluk penjaga. Selain itu ada satu yang harus kita waspadai, yaitu apa? Yaitu adanya setan yang oleh Allah dilepaskan untuk menguasai kita. Karena kelalaian kita dalam berzikir kepada Allah. Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran berfirman, ya, siapa orang yang berpaling dari berzikir kepada Ar-Rahman, numpaid lahu syaitan, walau qarib. Kami akan lepaskan kepada orang itu syaitan. Dan setan itu akan menjadi korin bagi orang itu. Korin ini sudah menjadi bahasa Indonesia dengan sedikit perubahan huruf menjadi koni. Karena itu kan kawan dekat, pendamping, yang mendampingi kita kemanapun kita pergi. Kata Allah SWT, siapa orang yang tidak berzikir kepada nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Kami lepaskan kepada orang itu setan, dan setan itu akan menjadi korin bagi orang itu. Jadi kalau ada setan yang selalu mendampingi kita, ingat bahwa itu disebabkan karena kelalaian kita dalam berzikir kepada Allah. Mungkin kita lalai dalam hal sholat, mungkin kita lalai dalam hal berzikir. Maka bagaimana cara mengusirnya? Cara mengusirnya dekatkan diri kita kepada Allah, maka syaitan akan menjauh dari diri kita. Bentengi kita dengan tauhid, dengan iman, dengan zikir, dengan bacaan Al-Quran, maka syaitan tidak akan bisa intervensi menguasai jiwa kita. Nabi SAW mengumpamakan antara kita dengan syaitan seperti seseorang yang dikejar-kejar oleh musuh. Dia tidak bisa berhenti, sedikit berhenti istirahat, musuh akan menyergap. Terus seperti itu, sampai orang itu menemukan sebuah benteng yang kokoh, lalu masuk ke dalam benteng dan terlindungi, maka selamatlah dia dari sergapan musuh. Siapa musuh dalam perumpamaan hadis tadi? Musuh itu syaitan. Siapa orang yang dikejar musuh itu tadi? Itu adalah kita semua. Lalu apa benteng yang dimasuki oleh orang tadi? Benteng itu adalah zikir. Maka zikir merupakan benteng bagi seorang muslim dari sergapan setan. Makanya ada sebuah buku. Isinya kumpulan zikir dan doa. Disusun oleh Syaikh Ibnu Wahab Al-Qahtani. Dan bukunya itu diberi judul dengan judul Hisnul Muslim, artinya benteng bagi seorang muslim. Kenapa disebut benteng? Padahal isinya doa-doa, wirid-wirid yang diajar oleh Rasulullah SAW. Karena zikir merupakan benteng bagi setiap muslim dari sergapan dan godaan setan. Oleh karena itulah, maka agar kita tidak terkuasai oleh setan, jaga bentengi kita, diri kita dengan zikir, dengan memperbanyak zikir kepada Allah, dengan memperbanyak hafalan Al-Quran yang kita bisa baca setiap saat, setiap kesempatan, dengan membentengi diri kita dengan tauhid dan keimanan, maka insya Allah setan tidak akan mendekat, apalagi masuk, maka mereka akan menjauh dari diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita angkat dari telepon berikutnya, ada Pak Mujan, Pak Abu Mujan di Jakarta. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Dalam masalah hukum, hidup dan fungsi sosial. Jadi kaitannya yaitu dengan hukum, hidup dan depan. Karena nanti juga tentang merubah hukum yang tidak salah. Karena bukakah itu jauh, waktu itu telah malam. Dan bagi penanganan saya, apakah rumah depan itu seperti mayang yang keluar dari pohon keadaan berat apa-apa dan katakan sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang mengalah malamnya seperti kepala sedang berat asafat berat ayat 64 menerima dan yang kedua hadis dalamnya kawan melaporkan berat saat matahari terbit dan saat matahari tenggelam karena waktu tersebut adalah waktu menerima dua tanggung rumah. Nah, apakah tekanan apakah setan bentuknya berbeda setan mohon menahan mengatur dalam bentuk dalam segala tempat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik bapak yang bertanya tadi. Iya, dalam Al-Quran, dalam hadis yang sahih ada penjelasan tentang setan dari beberapa aspek. Baik aspek bentuk fisik, bentuk kepala, tanduknya, atau aspek karakteristik setan, atau aspek asal penciptaan setan, dan seterusnya. Al-Quran dan hadis menerangkan banyak informasi tentang setan, termasuk kekuatan dan kelemahannya, termasuk bagaimana cara kita menghadapinya atau mengantisipasinya. Sudah jelas. Salah satu di antara penjelasan baik Quran ataupun hadis adalah bentuk fisik setan. Setan itu fisiknya kepalanya bertanduk, ya. Dalam ayat seperti As-Saffat tadi dijelaskan demikian, dalam hadis juga diterangkan, janganlah kalian sholat ketika matahari berada di antara dua tanduk setan. Apakah maknanya setan itu besar? Karena kan matahari besar, ya. Karena matahari lebih besar daripada ukuran bumi yang kita injak. Besar banget. Dan kalau hadis menyatakan matahari berada di antara dua tanduk setan, apakah maknanya setan juga besar? Para ulama menjelaskan dengan berbagai macam penjelasan. Salah satu di antara penjelasan itu adalah hadis ini tidak menunjukkan setan itu besar, lebih besar daripada matahari, enggak. Tapi yang dimaksud matahari berada dalam di antara dua tanduk setan, maknanya dalam pandangan orang yang sholat, andai dia bisa melihat setan. Jadi ketika matahari akan tenggelam, ya, lalu orang sholat, maka di hadapan orang itu setan berdiri. Andai setan itu terlihat di depan kita, andai terlihat, maka akan kita lihat letak matahari yang sangat jauh di sono, itu akan dalam penglihatan kita seolah-olah matahari yang jauh, dan karena jauh kelihatan kecil, ya, sebesar kelereng atau bola kayak gitu, akan terlihat seolah-olah berada di antara dua tanduk setan yang setannya berdiri di hadapan kita. Seperti itu maknanya, ya, dalam penglihatan orang yang sholat. Itu salah satu makna yang diterangkan oleh para ulama. Betul, bentuk fisik salah satu setan adalah kepalanya seperti yang diterangkan dalam ayat tadi dan memiliki tanduk. Apakah setan-setan yang sering menampakkan diri dan terlihat oleh sebagian orang, apakah itu bentuk asli ataukah bentuk penyamar? Wallahu a'lam bishawab. Itu Imam Syafi'i rahimahullahu taala ketika menyatakan siapa orang yang mengaku-ngaku telah melihat setan atau jin, maka sungguh dia telah berdusta. Bukankah banyak sahabat yang melihat jin termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk Ka'ab bin Malik, termasuk beberapa sahabat lain seperti Abu Hurairah malah menangkap bangsa jin ketika malam hari. Bukankah itu terlihat? Lalu bagaimana dengan ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tadi, siapa yang mengaku-ngaku melihat jin maka sungguh dia telah berdusta? Oleh para ulama setelahnya ditafsirkan maksud ucapan Imam Syafi'i adalah siapa yang mengaku melihat jin dalam bentuk yang aslinya maka dia telah berdusta. Sehingga dari ucapannya ini mengisyaratkan bahwa penampakan dari bangsa jin di hadapan pandangan manusia itu hanya penyamaran dan bukan dalam bentuk yang aslinya. Adapun apakah sangat mungkin manusia bisa melihat jin? Kalau jin tersebut memang menampakkan diri, ia bisa terlihat. Dan kejadian ini teralami oleh para sahabat, teralami oleh Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW memang punya mujizat, bisa melihat bangsa jin. Adapun para sahabat tidak memiliki mujizat, tapi dalam kasus-kasus tertentu mereka melihat jin, bahkan menangkap jin atau berdialog, berinteraksi dengan jin. Seperti itu, ya, hadis-hadis tentang itu banyak dan hadis-hadis itu sahih. Nah, lalu apa mungkin itu terjadi pada zaman sekarang? Sangat-sangat-sangat mungkin. Dalam rangka apa? Dalam rangka menggoda kita, bukan membuat kita takut, tapi membelokkan akidah kita. Sehingga keyakinan kita bertolak belakang dengan keyakinan yang Allah terangkan dalam Al-Quran. Itu tujuan utama. Bukan tujuan utama menakut-nakuti agar kita takut, enggak. Tapi tujuan utamanya adalah agar akidah kita belok, menyimpang dari apa yang diterangkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik, terima kasih atas jawaban yang saya sampaikan. Kita angkat pertanyaan kembali dari telepon. Sudah ada Pak Abdullah dulu, baru silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Alhamdulillah. Yang ingin anda tanyakan, bagaimana hukumnya kita menjelaskan sifat Allah namun kita mengawali dengan tansil-tansil keringian? Misalnya ketika kita yang itu serta misat ya tentang sifat-sifat Allah apa ini, lalu kita membawa dulu kepada makna bahwa manusia itu memiliki sifat rahim, kemudian bagaimana hukumnya dengan tanpa demikian, apakah ini termasuk menyerupakan dengan Allah dan sekalian itu bisa ini atau tidak? Iya, baik. Mungkin kita nama cara saksa jalan. Waalaikumsalam. Asal kelas bisa diulang agak kurang jelas tadi. Iya. Bagaimana kita menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengisahkan dengan makhluk, berarti sifat rahim Allah dengan penjelasan atau contoh dari rahim manusia. Iya, memisalkan, memberikan perumpamaan sifat Allah dengan sifat manusia ada dua macam. Ada yang boleh, ada yang terlarang. Adapun yang dibolehkan adalah disebut tamtsil aula atau kias aula, dengan mengatakan umpamanya kalau manusia saja bisa menghancurkan gunung dengan cara dibom, dengan cara dirudal, apalagi Allah SWT. Kalau manusia saja umpamanya melalui satelit mata-mata bisa mengetahui keadaan setiap orang di tempat-tempat terpencil melalui satelit, itu manusia, apalagi Allah SWT. Itu disebutnya kias aula, tampil aula. Maka itu boleh karena tidak ada penyerupaan antara sifat Allah dengan sifat manusia. Ya, kalau umpamanya manusia bisa membantu, menolong orang lain dengan cara-cara yang luar biasa, apalagi Allah SWT, maka tamtsil seperti itu dibolehkan. Kedua, kalau tamsilnya tamsil tasbih, penyerupaan, maka itu tidak boleh. Karena ada unsurnya penyerupaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Para Allah Azza wa Jalla menyatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Adapun kalau serupa dalam hal lafal, seperti Allah melihat dan Allah mendengar, manusia juga melihat dan mendengar. Dan Allah mengatakan innallaha kana samian basir, wa kana Allahu samian basir. Allah itu melihat dan mendengar. Lalu dalam surah Al-Insan Allah juga menyatakan wa ja'alnahu samian basir, kami jadikan manusia juga samian basir, melihat dan mendengar. Sama sami'nya, sama basirnya, hanya dalam lafal. Karena makna sami', makna mendengarlah, idrakus saut, mampu menangkap suara dari segi makna. Adapun hakikat, kaifiat, cara dan kemampuan itu jauh berbeda, tidak boleh disamakan. Oh, melihatnya Allah itu persis dengan melihatnya manusia, maka tidak boleh. Tidak sama segala-galanya, baik caranya, kaifiatnya, apalagi kemampuannya. Kalau cara melihat manusia seperti yang kita ketahui dan sangat terbatas, sedikit ada penghalang sudah tidak bisa lagi melihat, atau tidak ada penghalang tapi terlalu jauh tidak bisa melihat. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla melihat segala sesuatu tanpa ada yang bisa menghalangi, bagaimana cara melihatnya Allah? Wallahu a'lam, tidak ada yang mengetahui. Yang jelas cara melihatnya Allah berbeda dengan cara melihat makhluk mana. Jangankan antara Allah dengan makhluk, cara melihat makhluk dengan sesama makhluk saja sudah berbeda. Kemampuan melihat makhluk dengan makhluk lain sudah berbeda. Melihatnya manusia dengan melihatnya burung elang itu berbeda. Melihatnya kita dengan cara melihatnya burung hantu itu sudah berbeda kemampuannya. Melihatnya kita dengan melihatnya kelelawar itu sudah berbeda. Mendengarnya kita dengan mendengarnya makhluk lain juga sudah berbeda. Apalagi kalau makhluk dengan khalik, jauh berbeda. Oleh karena itu, cara melihat Allah, cara menyayangi Allah, cara rahman dan rahimnya Allah itu berbeda dengan rahimnya manusia. Cara melihatnya Allah, kemampuan dan kaifiatnya berbeda dengan cara melihatnya makhluk manapun. Tidak ada yang menyamai dan tidak ada yang mengetahui, majhul. Termasuk salah satu di antara sifat Allah, Allah tegak. Di mana tegaknya? Di atas arsy. Istiwa di sana. Istiwa itu tegak. Apakah makhluk juga tegak istiwa? Iya, makhluk juga tegak istiwa. Ada enggak ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa makhluk juga istiwa? Ada. Dalam Al-Qur'an surah Al-Fath ayat yang terakhir, fastaghlaba fastawa 'ala suqi. Maka menguatlah batang pohon itu, fastawa lalu istiwa 'ala suqi, di atas pangkalnya. Pohon juga oleh Allah dikatakan istiwa, di atas pangkalnya. Allah juga istiwa, di atas ars. Istiwa apanya? Tegak. Tapi bagaimana tegaknya pohon? Kita tahu. Bagaimana tegaknya Allah? Tidak ada yang tahu, majhul. Yang jelas tegaknya Allah berbeda dengan tegaknya makhluk manapun. Makanya ketika Imam Malik ditanya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah yang Ar-Rahman tegak istiwa di atas ars. Kaifa istawa? Bagaimana sih tegaknya Allah, istiwanya Allah di atas ars? Maka menjawablah Imam Malik, al-istiwa ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun wasu'alu anhu bid'atun. Kata Imam Malik, adapun istiwa ma'lum, ma'lum itu diketahui maknanya, istiwa itu tegak. Adapun cara tegaknya Allah majhul, majhul itu tidak diketahui. Bagaimana tegaknya Allah? Tidak ada yang tahu. Beriman bahwa Allah itu tegak wajib, karena Allah menjelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan juga dalam hadis yang sahih. Dan bertanya bagaimana tegaknya Allah itu bid'ah, karena tidak pernah dipertanyakan oleh Rasulullah SAW kepada Allah, kepada malaikat Jibril, tidak juga dipertanyakan oleh para sahabat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, yang menunjukkan seolah-olah mereka sepakat adab tentang asma dan sifat Allah tidak boleh dipertanyakan. Kaifiatnya. Oleh karena itulah, maka menyamakan sifat Allah dengan penyamaan tasbih terlarang. Kalau umpamanya kita itu harus menyayangi sesama manusia seperti menyayanginya Allah terhadap kita, gak boleh. Karena kasih sayang kita kepada sesama manusia dengan kasih sayang Allah kepada manusia berbeda dalam segala hal. Kalau umpamanya kita mengatakan, ya, kita saja sudah sayang kepada sesama manusia, apalagi Allah pasti menyayangi hamba-hamba itu, boleh. Kalau dengan memakai apalagi, berarti kias aula, menunjukkan Allah lebih daripada manusia, ya itu dibolehkan. Adapun menyamakan dalam arti tasbih, penyerupaan yang persis sama atau agak mendekati, maka itu tidak dibolehkan, karena Allah berfirman laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak ada yang menyerupainya sesuatu pun. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Pak Wasi. Baik, terima kasih Nisa Kelahiran. Kita akan ke penelpon selanjutnya, Pak Yusuf Negara Tarosir, sampai Yusuf. Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ya, kita baru berjumpa, kebetulan ada suka masuknya. Ini saya mau bertanya Ustaz, ya. Barangkali mohon maaf ada sedikit melenceng dari tema. Namun di sini ada titipan pertanyaan dari teman. Kebetulan teman anak ini beliau mimpi. Jadi saat itu mimpinya seolah-olah beliau ada di tempat di kampung orang, kemudian sholat zuhur. Kemudian setelah sholat zuhur ini ada dua orang yang ada di masjid itu bercakap-cakap, seolah-olah percakapan mereka itu gelisah menantikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata seseorang ini, seolah-olah beliau itu gelisah kapan katanya Nabi datang, karena kita sudah lama tidak melihat Rasulullah. Kemudian tiba-tiba satu orang langsung bersuara, bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah datang? Nah, kebetulan orang yang bermimpi ini langsung menyerobot tangan Rasulullah, langsung berdiri dan memegang tangan Rasulullah. Kemudian Rasulullah tersebut duduk dengan berlutut dan teman anak ini berbantalkan di paha Rasulullah sambil menatap wajahnya. Dan katanya disebutkan ciri-cirinya itu diantaranya ada bekas luka yang sebesar tadi berada di dahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mohon informasi, mohon pertanyaannya, apakah memang mimpi ini benar atau bagaimana? Kemudian Rasulullah sambil menyapu teman anak ini dan berkata, Rabbi firli wali kaya. Nah, kemudian beliau bertanya, apakah mimpi ini kira-kira apa kelebihan dan kekurangannya? Ya, biarkan saja apa jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Jazakallahu khairan wa fika barakallahu alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusuf di Gorontalo, barakallahu fik. Ada lengkap informasi dari Pak Yusuf tentang mimpi kawannya yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada satu kalimat yang memastikan bahwa mimpi itu bukanlah Rasul SAW yang asli, dipastikan. Karena apa? Yang paling utama adalah Nabi mendoakan Rabbi Tilli wali walidayya, ya Allah ampuni aku dan ampuni kedua orang tuaku. Ini dipastikan bukan ucapan Nabi SAW. Karena apa? Karena hadis-hadis yang sahih menjelaskan kedua orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mati dalam keadaan musyrik. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau menaklukkan kota Mekah, beliau singgah dulu di makam ibunya di sebuah desa namanya Abwa. Lalu beliau menangis di kuburannya. Umar bin Khattab bertanya, ma'abkaka ya Rasulullah, apa yang membuat menangis ya Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, ista'dantu rabbi an astaghfir li ummi falam ya'dan li wasta'dantu rabbi an azura qabraha fa'adhan fazuru qabr fa innahu tudzakkirukumul maut. Kata Nabi sesungguhnya aku minta izin kepada Allah untuk memintakan ampun bagi ibuku, tapi dia tidak mengizinkannya. Lalu aku menangis. Lalu aku minta izin untuk berziarah kepada makamnya, lalu diizinkan. Maka silakan kalian ziarah kubur, karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian kepada kematian. Jadi Nabi SAW dilarang memintakan ampunan untuk kedua orang tuanya. Ketika ada ayat yang turun, maka nalin Nabi walladina aman, tidaklah pantas bagi seorang Nabi dan orang-orang beriman untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrik, walaupun ulil qurba, walaupun mereka yang musyrik itu kerabat terdekatnya. Sebagian ulama menyatakan ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa Nabi memintakan ampunan untuk ibunya. Sebagian ulama lain menyatakan ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa Nabi SAW memintakan ampun untuk pamannya. Ketika pamannya mau meninggal, Nabi melayat. Lalu berkata, ya ami, qul la ilaha illallah, kalimatan asyhadu laka biha indallah. Wahai paman, ucapkan oleh mula ilah satu kalimat yang aku akan menjadi saksi bagimu di sisi Allah nanti. Belum Abu Thalib merespon ajakan Nabi, Abu Jahal yang satu ada menyatakan, atarhu an millati Abdul Muttalib, apakah hai Abu Thalib kamu benci gak kepada agama nenek moyang kita, kepada agama Abdul Muttalib? Diganggu terus sehingga Abu Thalib meninggal dalam keadaan muslim. Nabi selesai sedih lalu berkata, wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha 'anka. Demi Allah aku akan memintakan ampunan untukmu selama aku belum dilarang. Sebagian ulama menyatakan turunlah ayat yang tadi tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun bagi orang-orang musyrik sekalipun itu kerabat terdekatnya sendiri. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, termasuk Ibrahim pun dilarang oleh Allah Azza wa Jalla untuk memintakan ampun untuk bapaknya, siapa? Azar. Sehingga dalam kitab Sahih Bukhari, Nabi SAW meriwayatkan, yalqa Ibrahimu abahu yaumal qiyamah. Ibrahim bertemu dengan bapaknya pada hari kiamat. Lalu berkata Ibrahim kepada bapaknya, kata Ibrahim, alam akullaka alla taksini, bukankah aku telah berkata kepada engkau dulu bahwa engkau jangan maksiat kepadaku, jangan menentangku, taat, jangan buat-buat patung lagi, nyembah patung lagi. Maka berkatalah bapaknya, al-yawma la'aksika, pada hari ini aku tidak lagi bermaksiat kepadamu. Lalu berkata Ibrahim, ya Rabbi, innaka wa'adzani Allah takzini yauma yubathun. Wahai Allah, engkau telah menjanjikan kepada aku bahwa engkau tidak akan menghinakan aku pada hari kiamat ini. Fa ayu khizin akhza min abil an'am, maka kehinaan apalagi yang lebih besar dibanding jauhnya kedudukan ayahku dengan aku. Apa kata Allah Azza wa Jalla, inni haramtul jannata 'alal kafirin, sesungguhnya aku telah mengharamkan surga aku bagi orang-orang kafir. Lihat bahwa Nabi Ibrahim tidak bisa menyelamatkan ayahnya yang musyrik. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah, maka ketika Syaikh Utsaimin rahimahullah membahas doa Nabi Nuh yang berkata, rabbighfirli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'minan, ya Allah ampuni aku dan ampuni kedua orang tuaku. Surah Nuh yang berisi doa amin ta ampun bagi dirinya dan bagi orang tuanya menunjukkan bahwa kedua orang tua Nabi Nuh mukmin. Makanya didoakan ampunan bagi mereka berdua oleh Nabi Nuh. Adapun Nabi Ibrahim, kedua orang tuanya mati sebagai orang musyrik, termasuk juga Nabi Muhammad SAW, pamannya, ibunya, ayahnya mati sebagai seorang musyrik, dan sudah dilarang untuk memintakan doa ampunan dan rahmat bagi orang tuanya. Oleh karena itu, kalau dalam mimpi Nabi berdoa Rabbi firli wali walidayya, dipastikan itu adalah hal yang tidak mungkin dilakukan oleh Nabi karena sudah dilarang oleh Allah di dalam ayat. Ini yang pertama yang menunjukkan bahwa mimpi tersebut pasti bukanlah Nabi selesai. Yang kedua, secara fisik, Nabi di dahinya ada bekas luka. Ini juga tidak diterangkan dalam nas hadis bahwa Nabi terluka di dahi, bahwa Nabi terluka dalam arti 4 gigi depannya tanggal di perang Uhud. Iya betul, tapi itu tidak nampak, tidak terlihat. Adapun luka di dahi, tidak ada satupun hadis yang menyatakan demikian. Maka kalau secara fisik berbeda keterangannya dengan ciri-ciri fisik Nabi SAW, terus ucapannya juga bertolak belakang dengan Al-Quran, maka dipastikan itu adalah syaitan yang mengaku-ngaku Nabi. Adapun hadis yang menyatakan siapa bermimpi denganku maka dia benar-benar melihat aku karena setan tidak bisa menyerupai aku, maknanya kalau Nabi yang terlihat di alam mimpi itu betul-betul fisiknya seperti Nabi, kelakuannya atau akhlaknya semuanya Nabi. Seperti para sahabat kan tahu wajah Nabi kayak gimana, fisiknya kayak gimana, lalu bertemu dalam mimpi, maka itu pasti benar sebab setan tidak bisa menjelma sebagai Nabi susah. Adapun sekarang setan berupa umpamanya orang lain, hidungnya pesek, kemudian si kulitnya hitam, terus datang ke dalam mimpi kita ngaku saya Nabi Muhammad. Mungkin enggak? Mungkin. Karena kita enggak tahu fisik Nabi. Kecuali kalau kita melihat nas-nas hadis tentang ciri-ciri fisik Nabi, lalu ada dalam mimpi setan mengaku Nabi, tapi ciri fisiknya bertolak belakang dengan hadis, maka itu dipastikan setan yang mengaku-ngaku Nabi, tapi fisiknya bukan fisik Nabi SAW. Demikian Pak Yusuf di Gorontalo. Ya, sampai di sini di Bandung sudah adzan maghrib. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.